akan selamat berjumpa. Andai golong di mana berada, mari kita bergembira ria, bernyanyi kita bersama-sama. Halo, halo, halo, halo, halo, selamat berjumpa. Sama-sama. Halo, halo, halo, halo, selamat berjumpa.